Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wayardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Permasalahan yang kedua terkait haji. Poin berikutnya, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, idza kana al-hajj naflan ishturita idznu zawjiha laha bil hajj. Apabila seorang wanita ingin mengerjakan haji sunnah adalah haji selain haji yang wajib dalam umur hidup hanya satu kali. Jika dia telah melakukan haji tersebut, maka selanjutnya dan berikutnya jika dia mengulang hajinya, maka itu adalah haji sunnah. Dipersyaratkan pada haji sunnah, idznu zawjiha laha bil hajji, ada izin dari suaminya. Li'annahu yafutu bi haqqahu 'alaiha. Kenapa? Karena hal itu bisa melalaikan hak suami atasnya. Naam. Menunaikan hak suami, mengurus suami, dan melakukan tugas-tugas yang wajib bagi seorang istri, itu hukumnya wajib. Adalah kewajiban dia. Maka mengerjakan yang wajib lebih utama daripada melakukan yang sunnah. Haji sunnah itu tidaklah wajib, sehingga tidak boleh melakukan amalan sunnah. Kemudian dengannya dia mengorbankan yang wajib. Qala fil Mughni, berkata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, fa amma hajjut tatawwu'u falahu man'uha minhu. Adapun haji tatawwu', maka seorang suami boleh dan berhak untuk melarangnya. Qala Ibn al-Munzir, dan juga berkata Al-Imam Ibn al-Munzir rahimahullah, ajma'a kullu man ahfadhu anhu min ahli al-ilm. Telah sepakat seluruh guru yang saya ambil darinya ilmu, yaitu seluruh ulama, anna lahu man'uha, bahwa seorang suami boleh dan berhak untuk mencegahnya dari keluar, minal khuruji ila hajji tatawu', dari keluar untuk melaksanakan haji sunnah. Wadhalika, kata beliau, wadhalika li'anna haqqa zawji, hal itu dikarenakan hak suami wajibun, falaysa laha tafwitu, maka tidak boleh untuk dilalaikan. Bima laisa biwajibin. Tidak boleh dilalaikan sesuatu yang wajib tersebut dengan perkara yang tidak wajib. Kasayyidi ma'abdihi, sebagaimana halnya tuan atau seorang budak dengan majikannya. Seorang majikan dengan budaknya. Sama. Tidak boleh seorang budak melaksanakan haji sunnah tanpa seizin majikannya. Ini pada haji yang sunnah. Sama halnya seperti puasa sunnah. Jadi dipersyaratkan izin suaminya. Karena itu terkait dengan hak suami. Kemudian poin berikutnya terkait masalah haji bagi wanita. Qala yasihu an tanubal mar'atu 'anil rajuli fil haji wal umrah. Boleh dan sah. Hukumnya seorang wanita menggantikan hajinya kepada seorang laki-laki dalam haji dan umrah dia. Yani mewakilkan hajinya. Yani seorang wanita misalnya dia tidak memiliki mahram atau dia tidak mampu untuk berangkat dengan dirinya karena sudah lemah atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka boleh dia mewakilkan hajinya itu kepada seorang laki-laki. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata Syekhul Islam rahimahullah, yajuzu lil mar'ati an tuhajja 'an imra'atin ukhra bi ittifaqil ulama. Seorang wanita boleh menghajikan orang lain untuk dirinya sesama wanita. Menghajikan sesama wanita untuk dirinya. Ini dengan kesepakatan para ulama. Jadi seorang wanita jika dia mewakilkan hajinya karena ketidakmampuan dia, maka dia wakilkan hajinya, dia biayai seseorang perempuan juga untuk berangkat menghajikan dia. Ini sah, hajinya dia sah dengan kesepakatan para ulama. Sawa'un kanat bintaha begitu anaknya yang perempuan au ghairu bintiha atau selainnya. Wa kadzalika yajuzu an tuhajja al-mar'atu 'an ar-rajuli 'inda al-a'immatil arba'ah. Demikian pula sebaliknya, atau demikian pula boleh seorang wanita menghajikan laki-laki untuk dirinya. Maksudnya dia mewakilkan hajinya itu kepada laki-laki, boleh juga. Sebagaimana bolehnya dia menghajikan perempuan lain untuk menghajikannya, maka demikian pula dia boleh menghajikan seorang laki-laki untuk dirinya. Ini menurut pendapat jumhur al-ulama, imam yang empat dan yang lainnya. Kama amaran Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana perintah Nabi alaihi salatu wassalam kepada al-mar'at al-khath'amiyah, kepada seorang perempuan, antahujja'an abiha, untuk menghajikan abinya. Lama qalat ya Rasulullah, inna faridatallahi fil hajji ala ibadihi adrakat abi wa huwa syaykhun. Ya Rasulullah, sungguhnya kewajiban haji itu yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya itu adalah perkara yang wajib. Adraktu abi wa huwa syaikhun kabir. Dan aku menjumpai ayahku dan beliau adalah seorang tua yang sudah berusia lanjut. Ya Rasulullah, sungguhnya Allah telah mewajibkan haji ini kepada hamba-hambanya. Tetapi aku mendapati orang tuaku sudah tua. Fa'amarahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tahujja an abiha. Maka Rasul alaihi wasallam merintahkan wanita tersebut untuk menghajikan bapaknya. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang wanita boleh dia menjadi wakil menghajikan laki-laki. Sebagaimana dalam hadis ini, anaknya perempuan dia menghajikan bapaknya. Ma anna ihram ar-rajuli akmalu min ihramiha. Padahal ihram dan pelaksanaan hajinya seorang laki-laki itu lebih sempurna daripada ihram dan pelaksanaan hajinya perempuan. Sehingga jika terbalik, seorang perempuan menghajikan laki-laki untuk dirinya, mewakilkan hajinya kepada seorang laki-laki, maka ini lebih dibolehkan. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW tadi, kisah seorang wanita, dibolehkan dan diperintahkan Rasul untuk bisa dia menjadi seorang wakil untuk menggantikan haji laki-laki, yaitu ayahnya. Maka terlebih jika itu terbalik, kebalikannya, seorang laki-laki yang menghajikan wanita, maka ini tentunya lebih sempurna dan lebih dibolehkan. Nah, ini terkait masalah wakil dalam pelaksanaan ibadah haji. Sehingga jika ada orang yang mampu dari sisi hartanya dan dia tidak memiliki kemampuan dari sisi badannya, maka dia boleh pelaksanaan hajinya itu dengan mewakilkan kepada orang lain. Boleh wakil yang dia wakilkan tersebut adalah wanita atau laki-laki. Demikian sebaliknya, jika dia adalah seorang perempuan, boleh dia mewakilkan laki-laki atau perempuan. Poin berikutnya, qala ar-rabi' idza tara al-mar'atu wa hiya fi tariqiha ila al-hajj haydun aw nifasun fa innaha tamdi fi tariqiha. Permasalahan berikutnya adalah idza tara, jika seorang wanita menimpa pada seorang wanita, wa hiya fi tariqiha, dan dia di tengah perjalanannya, ila al-hajj, untuk menuju haji, haidun atau nifas. Haid atau nifas. Jadi jika seorang wanita yang sedang perjalanan menuju ibadah manasik haji, kemudian menimpanya di tengah perjalanannya haid dan nifas, apa yang berlaku dan apa hukumnya? Fa innaha tamdi fi tariqiha, maka dia tetap melanjutkan perjalanannya menuju haji. Naam, karena haid dan nifas bukanlah pembatal amalan haji. Dan tidak dipersyaratkan dalam haji itu harus suci dari haid dan nifas. Qala fa in asabaha dhalika 'inda al-ihram. Namun apabila itu menimpanya, yakni haid dan nifas itu menimpa dirinya, 'inda al-ihram, di saat dia ihram. Fa innaha tuhrimu ka ghairiha minan nisa, maka dia tetap berihram sebagaimana wanita yang lain, yaitu wanita at-tahirat, wanita yang lain yang suci. Karena akad al-ihrami la tushtaratu lahu at-taharah. Dikarenakan akad ihram itu tidak dipersyaratkan padanya at-taharah. Naam, al-ihram yaitu mulai masuknya seorang ke dalam ibadah haji dengan al-ihram. Dia seorang laki-laki harus mengganti pakaiannya dengan pakaian yang tidak membentuk tubuh, yaitu kedua pakaian ihram yang dia gunakan. Kemudian dia setelah masuk ke dalam ihram, diharamkan bagi dia apa-apa yang diharamkan. Nah, di saat dia mau masuk ihram dan dia dalam keadaan haid, maka tidak pengaruh dan tetap dia berihram seperti wanita yang lain walaupun dia haid, karena tidak dipersyaratkan dalam ihram adanya at-taharah. Qala Ibn Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, wa jumlatu dhalik anna al-ightisala mashru'un lin-nisaa 'inda al-ihram. Kesimpulannya bahwa mandi itu disyariatkan bagi wanita di saat dia sedang berihram atau dia akan berihram. Kama yusra'u lir-rijal, sebagaimana disyariatkan pula bagi laki-laki. Jadi ketika seorang yang akan berangkat haji atau umrah, dia harus melewati miqat, tempat ihramnya, tempat mulainya dia berihram masuk ke dalam ibadah haji. Apa itu makna ihram? Ihram adalah mulainya dia masuk ke dalam ibadah haji, sebagaimana takbiratul ihram, seseorang masuk ke dalam ibadah salat, maka ihram ini adalah pembuka dan awal pertama kali ibadah. Pertama kali dia masuk ke dalam ibadah haji itu adalah dengan berihram. Di saat dia mulai masuk ke dalam ibadah haji atau umrah, maka disyariatkan bagi seorang untuk mandi, membersihkan dirinya. Ini juga berlaku untuk wanita. Li'annahu nusukun wa huwa fi haqqil ha'idhi wan nufasa'i akadu. Mandi ini disyariatkan karena ini merupakan ibadah yang agung. Wa huwa fi haqqil ha'id, dan mandi ini terkhusus untuk orang yang haid dan nifas, dan orang yang nifas akad, lebih ditekankan karena dia kondisinya haid dan nifas. Liwurudil khabari fihima, karena terdapat dalil tentang itu. Qala Jabir, berkata Jabir bin Abdullah, hatta ataina dhul hulaifah, dahulu ketika kami telah sampai di dhul hulaifah, salah satu miqat ahlus syam. Fawladat asma, fawladat asma binta Umais Muhammad bin Abi Bakar. Fawladat asma binti Umais Muhammad bin Abi Bakar. Maka lahirlah putri Asma binti Umais yang bernama Muhammad bin Abi Bakar. Farsalat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa asna? Maka wanita itu yang dia lahiran di saat dia sedang berada dalam miqat, yakni di saat dia akan ihram, akan masuk ke dalam ibadah haji. Maka dia mengutus seseorang untuk datang menemui Rasul dan menanyakan kondisinya. Kaifa asna, apa yang harus aku lakukan? Qala igtasili wastathfiri bithawbin wa ahrimi. Igtasili wastathfiri bithawbin wa ahrimi. Mandilah. Perintahkanlah dia untuk mandi dan beristighfar dengan pakaian, dan lakukanlah ihram. Lanjutkan dengan melakukan ihram. Al-istighfar yakni yaitu suatu gerakan untuk mencegah keluarnya darah dari kemaluan orang yang haid atau nifas. Ini maksudnya istiftah di sini dia harus menahan supaya darah itu tidak sampai tumpah, tidak sampai jatuh. Di zaman dahulu ini dilakukan dengan cara membuat kain seperti popok yang kemudian dijepit di bagian kemaluannya, kemudian diikat di perutnya seperti popok. Dan di zaman sekarang alhamdulillah sangat mudah didapat pembalut-pembalut yang ada. Maka Rasulullah SAW merintahkan dia untuk melanjutkan ihramnya, masuklah ke dalam ihram, tetapi mandilah dulu dan cegah darah itu supaya tidak turun, yakni balutlah, balutlah kemaluannya supaya tidak tumpah darah itu darinya. Qala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi alaihi salatu wasallam, an-nufasa'u wal haidu idza ataya 'ala al-waqt yahrimani wa yaqdiyan al-manasik kull al-manasik wa yaqdiyan al-manasik wa yaqdiyan al-manasika kullaha ghayra at-tawaf bil bait. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang haid dan orang yang nifas, jika mereka tiba pada waktu yang mana mereka sedang ihram, yakni di saat mereka sedang ihram kemudian tiba masa haid dan nifasnya, maka yahriman, maka hendaknya mereka tetap berihram, wa yaqdiyan, dan melakukan manasik haji yang lain, hanya saja tawaf di Ka'bah, hanya saja tawaf di Ka'bah, dan juga sa'i bain as-safa wal marwa, sa'i termasuk tawaf. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإهلال للحج وهي حائض. Dan Nabi عليه الصلاة والسلام juga dahulu memerintahkan Aisyah untuk mandi dan masuk ke dalam ihlal, dan berihlal itu adalah niat masuk ke dalam ihram, masuk dalam ibadah haji atau umrah yang dia niatkan tersebut, dan ihlal untuk haji dalam keadaan dia haid. Nah, ini yang berlaku bagi wanita yang haid atau nifas di saat pelaksanaan ibadah haji. Jika keluar dari darah haid, maka tetap dia melanjutkan ibadah hajinya dan berihram sebagaimana wanita yang lain berihram. Hanya saja tidak boleh baginya untuk tawaf di Ka'bah. Adapun amalan-amalan yang lain semua itu berlaku bagi dia dan sah hajinya. Wal hikmatu fi iqtisalil haid wan nufasalil ihram at-tanzif. Wal hikmah, dan hikmah fi iqtisalil haid dalam atau dalam syariat mandinya orang yang haid dan nifas lil ihram, untuk ihram at-tanzif, agar bersih. Tujuannya adalah supaya bersih. Wa qad'u ra'ihatil kariha, dan supaya untuk mencegah dari mengganggu manusia dengan aroma yang tidak sedap. Lidafi adaha 'anil nas inda jitiba'ihim, di tempat perkumpulan-perkumpulan manusia. Wa takhfifin najasah, dan juga mandi itu supaya hikmahnya adalah supaya meringankan najis, karena darah haid dan nifas adalah darah najis, sehingga jika dia mandi dan dibersihkan darah tersebut, maka ini meringankan kadar najisnya. Wa in asabahal wa in asabahum al haid aw an nifas wa huma muhramat wa huma muhramatan wa huma muhrimatan lam yu'athir ala ihramiha. Kemudian jika dia sudah masuk ke dalam ihram dan menimpa dia haid dan nifas, maka lam yu'athir ala ihramihima, maka haid dan nifasnya itu tidak mempengaruhi ihram dia, tetap dia masih dalam ihramnya. Fatabqayani muhrimatain, maka mereka tetap dalam kondisi ihram mereka. Wa tajannabani mahdhuratil ihram, dan tetap mereka menjauhi larangan-larangan ihram sebagaimana orang yang berihram yang lainnya, orang ihram yang lain. Wala tatufani bil bait, hanya saja tidak boleh mereka untuk tawaf di bait. Hatta tadhura min al haid aw an nifas wa taghtasila minhuma, sampai mereka itu suci dari haid dan nifas dan mandi dari keduanya. Qala wa in jaa yawm arafah wa lam tadhura wa kanat qad ahramata bil umrah mutamatti'ina biha ila al hajj fa innahuma mutamatti'aini mutamatti'ataini bihiya ilal hajji fa innahuma tahrumani bil hajj wa tadkhulanihi alal umrati wa tasbahani qarinatain. Kemudian di sini Syekh akan menjelaskan bagaimana jika seorang wanita yang melakukan ibadah haji itu adalah haji yang dia lakukan, haji tamattu'. Apa itu haji tamattu'? Yaitu seorang wanita, seorang melakukan ibadah umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji, kemudian dia bertahallul, bebas dari selesai umrah dan tahallul, kemudian dia masuk lagi ke dalam ibadah haji dengan ihram yang baru. Nah, di sini Syekh menjelaskan, apabila seorang wanita datang hari Arafah, tiba di hari Arafah tanggal 9, jadi mulainya manasik haji itu dari tanggal 9, atau lebih tepatnya yang sunnah tanggal 8, sudah wukuf di tanggal 8 dan 9, yang wajib adalah tanggal 9 dari wukuf di Arafah. Itu mulainya haji. Jadi mulainya ibadah haji ya tanggal 9. Jika seorang wanita sudah umrah, kemudian dia mau masuk haji, ternyata masih dalam keadaan belum suci haidnya. Wakanata, dan sebelumnya mereka ahramata bil umrah. Mereka sudah ihram dengan umrah, tetapi dengan tamattu. Haji dia tamattu untuk melakukan ibadah haji yang berikutnya. Fa'innahuma, maka orang yang haid tersebut dan orang yang nifas, tahrimani bil hajj, berihram untuk haji lagi. Watadkhulanihi, dan memasukkan. Watadkhilanihi alal umrah, memasukkan ibadah hajinya ke dalam ibadah umrahnya. Watasbahani qarinatain, dan jadilah haji dia adalah haji qiran. Haji dia adalah haji qiran. Ini di sini beliau akan menjelaskan kepada kita bahwa seorang wanita yang haji tamattu' di tengah-tengah ihram dia, di saat umrahnya, di saat pelaksanaan ibadah umrahnya, tiba-tiba dia menimpanya haid dan nifas. Maka kata Syekh, dia merubah hajinya kepada haji qiran, tidak tamattu' lagi. Tidak tamattu' lagi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara dia langsung masuk ke dalam ibadah haji, yaitu dengan berihram untuk haji. Haji qiran adalah seorang yang melakukan ibadah umrah dan haji dalam satu kali amalan, itu haji qiran. Adapun haji tamattu, yaitu umrah dulu, baru setelah itu ibadah haji sendiri-sendiri. Tapi dilakukan umrah itu pada bulan-bulan haji. Ini haji tamattu. Umrah selesai, kemudian dia bersenang-senang, disebut dengan tamattu' karena ini. Setelah itu dia melaksanakan ibadah haji. Adapun haji qiran, maka satu kali pelaksanaan saja seseorang melaksanakan ibadah haji, dan dia memasukkan ibadah umrahnya itu ke dalam ibadah hajinya. Maka yang disebut dengan haji qiran. Nah, seorang wanita yang haid dan kondisinya seperti ini, asalnya dia melakukan haji tamattu', kemudian dia menimpanya haid dan nifas, maka dirubah hajinya itu menjadi haji qiran. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Aisyah, anna Aisyah radhiyallahu anha hadat wa kanat ahallat bi umrah. Dan Aisyah awalnya dia itu berniat untuk umrah, untuk haji tamattu, yaitu umrah dulu. Fadakhala 'alaiha an-nabi wa hiya tabki, ternyata Rasulullah SAW tiba-tiba masuk dan mendapati Aisyah itu sedang nangis lagi. Nangis. Qala ma yubkik, apa yang membuatmu nangis? La'allaki nafisti, jangan-jangan kamu haid. Qalat na'am, iya, aku haid ya Rasul. Qala hadha shay'un qad katabahu Allahu 'ala banati Adam, ini adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk wanita anak Adam. If'ali ma yaf'alul hajj ghayra an la tatufi bil bait, lakukanlah sebagaimana orang haji yang lain melakukan ibadah hajinya, hanya saja jangan kamu tawaf di Ka'bah. Fa fi hadits Jabir, dan dalam hadits yang lain juga, al-muttafaq alaih, riwayat al-Bukhari wa Muslim, thumma dakhala an-nabi ala Aisyah, Rasul suatu ketika masuk dan melihat Aisyah nangis. Faqala ma sya'nuk, ada apa denganmu wahai Aisyah? Qala sya'ni anni qad hittu wa qad halla an-nas wa lam uhallil wa lam aduf bil bait, aku ini haid ya Rasul, sedangkan manusia sudah halal, sudah tahallul, dan aku belum, dan juga aku belum tawaf di bait. Wan nasu yadhhabuna ila al-hajj al-an, dan manusia selain aku mereka sekarang berangkat untuk melaksanakan ibadah hajinya. Jadi mereka haji tamattu. Aisyah dan teman-temannya, demikian juga para sahabat yang lain, haji tamattu. Haji tamattu yaitu yang pertama kali dilakukan adalah umrah. Ihram dulu untuk umrah. Di tengah-tengah ihramnya tiba-tiba Aisyah, di tengah pelaksanaan umrahnya tiba-tiba dia terkena haid. Terkena limpahnya darah haid. Keluar darinya darah haid. Maka nangis Aisyah, menyesal. Dia tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya. Dia mengira seperti itu. Maka dia mengatakan, ya Rasul, para orang semua sudah selesai dari berumrah. Semua sudah tahalul dari umrah. Dan mereka sekarang berihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Rasul menghibur Aisyah, janganlah sedih. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi lakukanlah, lanjutkan sebagaimana orang yang haji melakukan. Maksudnya, lanjutkan kamu ke dalam manasik hajimu. Fa fa'alat wa waqafat al-mawaqif kullaha. Maka Aisyah berihlal untuk haji dan beliau radhiyallahu anha berwukuf di seluruh tempat wukuf yang disyariatkan. Hatta idza tahurat tawafat bil Ka'bah, sampai ketika beliau telah suci dari haidnya baru beliau tawaf di Ka'bah, wa bis Safa wal Marwah, dan di antara Safa dan Marwah. Tsumma qala qad halalti min hajjiki wa umratiki jami'an. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah setelah Aisyah selesai dari melaksanakan ibadah hajinya, sungguh kamu telah halal dan telah selesai dari pelaksanaan ibadah haji dan umrahmu seluruhnya. Jadi hajimu dan umrah ini sudah diterima, sah. Walaupun dalam keadaan haid. Qala al-'Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wal ahaditsus sahihatu sharihatun bi annaha ahallat awwalan bil umrah, thumma amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hadat an tuhilla bil hajj. Banyak hadis yang sahih yang jelas bahwa Aisyah ini beliau pertama kali berniat adalah untuk umrah, untuk ibadah umrah. Kemudian Rasul memerintahkannya ketika dia haid untuk meniatkan lagi untuk haji, meniatkan untuk haji. Fasarat qarinah, sehingga Aisyah menggabungkan antara niat umrahnya dengan niat hajinya. Walihada qala lahu an-nabi alaihi salatu wasallam, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yakfiki tawafuki bil baiti wa baina as-safa wal marwah lihajjiki wa umratiki. Telah mencukupimu tawaf di Ka'bah dan sa'i baina as-safa wal marwah untuk haji dan umrahmu. Satu kali sudah cukup untuk haji dan umrahmu. Nah, ini terkait wanita yang haid dan nifas di saat dia melaksanakan ibadah haji. Kemudian poin berikutnya, qala taf'alu ma taf'aluhu al-mar'atu 'inda al-ihram. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita di saat ihram? Taf'alu kama yaf'alu ar-rijal min haythu al-iqtisal wa at-tandhif. Seorang wanita disyariatkan sebagaimana yang disyariatkan oleh laki-laki, yaitu dengan mandi, watamdih, membersihkan badannya, bi akhdhi ma tahtaju ila akhdhihi, mencukur apa yang disunnahkan untuk dicukur dan yang perlu untuk dicukur, yang diambil, min sya'rin, baik dari bulu yang ada pada tubuhnya, wa dhufrin, kukunya, wa qat'i ra'ihatin karihah, menghilangkan aroma yang tidak sedap dari badannya, yakni bersih-bersih. Li'alla tahtaju ila dhalika fi hali ihramiha wa hiya mamnu'ah. Supaya apa? Supaya tidak perlu dia melakukannya lagi ketika sudah masuk ihram dan hal itu terlarang. Jadi mencukur rambut, memotong kuku, menghilangkan atau memakai wangian, ini diharamkan di saat sudah masuk ihram. Sehingga ketika dia mau berihram, mau masuk ke dalam ihramnya, disunahkan bagi dia melakukan perkara-perkara ini. Supaya apa? Supaya nanti di tengah ihramnya dia tidak butuh lagi untuk mencukur rambutnya, mencukur bulunya, memotong kukunya. Kenapa? Karena sudah dia lakukan di awal. Dan hal itu dilarang bagi orang yang ihram. Fa'in lam tahtaj ila syai'in min dzalika falaysa bilazim. Akan tapi jika tidak butuh untuk mencukurnya dan tidak butuh untuk mengambil bagian dari tubuhnya, maka tidak wajib. Itu sunnah, hanya amalan sunnah. Walaysa huwa min khasa'isil ihram, dan juga amalan ini bukanlah kewajiban ihram. Wala ba'sa an tatayyaba fi badaniha bima laysa lahu. Dan tidak mengapa, boleh bagi seorang wanita untuk mengenakan wangian di badannya. Akan tapi bima laisa lahu, dengan wangian laisa lahu raihatun dzakiyah, dengan wangian yang tidak kuat aromanya. Jadi apa hukum memakai wangian bagi wanita di saat ihram? Asalnya sunnah. Asalnya sunnah bagi laki-laki, apakah juga sunnah bagi wanita? Dilihat. Boleh bagi wanita memakai wangian, tetapi syaratnya bukanlah wangian yang kuat baunya, bukan wangian yang baunya menyengat sampai menimbulkan fitnah, tapi wangi yang sekedarnya. Akan tapi jika dikhawatirkan wangian yang dia pakai itu bisa membuat fitnah bagi orang-orang di sekitarnya laki-laki, maka tidak boleh, maka dia tidak boleh menggunakan wangian tersebut. Apabila diamankan dari fitnah yang seperti ini, maka asalnya dibolehkan. Di hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kunna nakhruju ma'a Rasulillah, kami dahulu keluar bersama Rasulullah dalam safar haji. Fanudmidu jibahana, maka kami mengoleskan pada dahi-dahi kami bilmiski indal ihram, dengan misik di saat kami sedang melakukan ihram. Faidha araqat ihdana sara ala wajihah fayarahan Nabi SAW falayanhana. Ketika kami berkeringat, maka keringat itu bercucuran dari dahi kami, maka Nabi Alaihissalam melihatnya dan beliau tidak melarang kami melakukan yang seperti itu. Menunjukkan bahwa hal itu boleh, tetapi dengan wangi yang sekadarnya dan tidak kuat aromanya. Qala Syaukani rahimahullah, sukutuhu yadullu alal jawaz. Diamnya Nabi Alaihissalam ketika melihat wanita-wanita, ketika melihat Aisyah memakai wangian di dahinya, menunjukkan bahwa itu dibolehkan. Li'annahu la yaskutu 'ala batil, karena Rasul tidak mungkin beliau diam di atas perkara yang batil. Nah, ini yang dilakukan bagi wanita di saat ihram, yaitu dia melakukan sebagaimana yang dilakukan laki-laki, yaitu mandi, mencukur apa yang disunnahkan untuk dicukur, dan menghilangkan bau yang tidak sedap dari badannya supaya tidak mengganggu orang lain. Kemudian poin yang berikutnya, qala inda niyatil ihrami takhla'ul burqu' wan niqab. Ketika seorang wanita masuk ke dalam ihram haji atau umrah, maka dia harus melepas burqu' dan niqab. Apa itu burqu'? Nanti akan kita bahas. Qala in kanat labisah lahu ma qabla al ihram. Jika dia mengenakan keduanya itu sebelum ihram, maka dia di saat masuk ihram dia harus melepasnya. Wahuma ghita'un lil wajh. Burqu' dan niqab itu adalah penutup wajah, penutup khusus untuk wajah, penutup kain yang dibuat khusus untuk menutupi wajah, itu disebut burqu' wan niqab. Lil wajhi fihi niqaban 'alal 'ain, memiliki celah di daerah mata. Tanzurul mar'atu minhuma, yang dengan celah tersebut seorang wanita dapat melihatnya, itu adalah niqab. Niqab itu cadar yang menutup wajah, kain yang dibuat untuk menutup wajah, dan ada celah matanya, celah di matanya. Itu adalah burqu'. Atau itu niqab, afan itu niqab, yaitu yang ada celah di matanya, itu adalah an-niqab. Ya qawli sallallahu alaihi wasallam, la tantaqibul mar'ah, janganlah seorang wanita itu memakai niqab di saat muhrim, di saat dia berihram. Adapun burqu', Jadi niqab itu cadar yang ada celah di matanya, terlihat bagian matanya, dan dia celah itu digunakan seorang wanita untuk melihat dengan matanya, sehingga butuh adanya celah. Adapun burqa, maka itu aqwa minar riqab, lebih tertutup lagi daripada niqab. Burqa itu menutup seluruh wajah. Sama-sama cadar. Tapi kalau niqab, kalau burqa itu yang ada celah di matanya, tapi kalau niqab itu menutup. Biasanya di Indonesia itu, atau dan biasa yang dipakai orang-orang sekarang, burqa ini dilapisi sebagai lapisan dari niqab. Jadi pertama dia ada niqabnya, kemudian ditutup lagi dengan burqa. Burqa itu dia menutup seluruh wajah. Terus biasanya di dalamnya itu ada penutup wajah cadar yang ada celahnya, itu adalah niqab. Dan kedua-duanya terlarang untuk dikenakan di saat ihram. Watakhla'u ma'ala kaffaiha minal quffazain. Demikian juga tidak boleh. Dan melepas, seorang wanita harus melepas kaos tangan yang dia kenakan. In kanat qad labisathuma qabla al-ihram. Jika dia mengenakannya sebelum ihram, maka dia harus melepasnya. Wa huma syai'un ya'malu lil yadi. Ya'malu lil yadain. Yadkhulani fihi yasturuhuma. Apa itu quffaz? Quffaz adalah yang dipakai di tangan. Yu'mal lil yadain, yang dibuat untuk dipakai khusus untuk tangan. Yudkhilani fihi, yang kemudian tangan itu dimasukkan ke dalamnya. Yasturuhuma, supaya tertutup. Ini adalah al-quffaz. Atau singkatnya diartikan dengan kaos tangan. Fatuqatti wajaha bighairi niqab. Nah, jadi seorang wanita ketika ihram dia harus melepas cadar dan sarung kaos tangannya. Namun gimana jika dia bertemu atau berpasangan ada laki-laki yang bukan muhrim baginya? Maka kata beliau, wadghatti wajhaha bighairi niqab. Akan tapi seorang wanita itu harus menutup wajahnya selain dengan niqab, selain dengan menggunakan cadar. Yaitu bi an tawwa'a 'alaihil khimar. Seperti meletakkan kain di 'alaihil khimar aw tsaum. Meletakkan kain di wajahnya atau menutup wajahnya dengan khimar, dengan kerudungnya, menarik kerudung dan menutup ke wajahnya, atau dia menutupnya dengan kain yang dia bawa atau kain bajunya. Ini dilakukan kapan? Inda ru'yatir rijal ghairul ru'yatir rijali ghairul maharim, ketika ghairil maharim, ketika dia melihat ada laki-laki yang bukan mahram untuknya. Jadi tetap harus ditutup wajah. Itu aurat, tidak boleh tersingkap. Harus tetap ditutup. Demikian juga telapak tangan. Kapan ditutupnya? Ketika ada orang yang tidak mahram baginya, laki-laki yang bukan mahram. Wa kadza tughatti kaffaiha, demikian juga harus dia menutup telapak tangannya. Anhum, dari laki-laki, dari ar-rijal, bi ghairil quffazain, dengan selain kaos tangan dia tutup dengan kain, dengan bajunya, dengan kerudungnya, tidak mengapa. Dan akan tanya memakai kaos tangan, maka itu yang tidak boleh. Bian tadifi alaihi ma thauban, seperti menutup kedua tangannya dengan kain. Li'anna al-wajha wal kaffaini awrah yajibu sitruhuma 'anil rijal. Karena wajah dan kedua telapak tangan itu adalah aurat, wajib untuk ditutup dari ar-rijal. Fi halat al-ihram wa ghairiha, baik di saat ihram maupun di saat selain ihram. Sehingga walaupun seorang wanita tidak boleh memakai cadar di saat ihram dan juga memakai kaos tangan di saat ihram, akan tapi tetap dia harus menutup wajah dan tangannya ketika ada laki-laki yang bukan muhrim. Dan tidak pakai cadar, tapi pakai kain dia menutupnya atau penutup yang lain. Kemudian di sini Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang cukup panjang. Yang kesimpulannya, Syekhul Islam menjelaskan bahwa tidak boleh seorang wanita yang ihram memakai cadar, baik itu burqa atau niqab, dan juga khufazain, kaos tangan. Akan tapi mereka harus menutup jika ada laki-laki yang bukan muhrim untuknya. Dia tutup dengan sesuatu apa saja yang bisa digunakan untuk menutupnya, maka dia gunakan. Dan tidak dipersyaratkan dalam sesuatu yang menutup wajah itu, tidak boleh nempel pada wajah. Karena di sana ada sebuah athar yang mengatakan bahwa ihramul mar'ah fi wajhiha. Ihramnya mar'ah itu, ihramnya perempuan itu pada wajahnya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa wajah wanita itu seperti kepala laki-laki. Orang yang laki-laki jika dia ihram, maka dia tidak boleh memakai penutup kepala yang menempel. Laki-laki dalam ihramnya tidak boleh memakai penutup kepala yang menempel pada kepalanya secara langsung. Sebagian ulama menyebutkan bahwa wanita itu seperti itu, tapi bukan pada kepala, tapi wajahnya, sehingga tidak boleh menutup kepala, menutup wajah dengan sesuatu yang menempel. Dan ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini tidak ada dalil, tidak ada dalil menutup sesuatu dan tidak dipersyaratkan harus tidak boleh menempel. Ini tidak ada dalil. Boleh menempelkan sesuatu pada wajah, itu boleh, walaupun di saat ihram. Adapun yang mengatakan tidak boleh, maka tidak ada hujjah bagi, dan itu ucap pendapat yang lemah. Kemudian juga Syekh Shalih Fauzan menyebutkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah terkait hal ini. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah fi tahdhib as-sunan wa laysa 'ala an-nabi harfun, 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam harfun, dan tidak ada satu huruf pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wujub kashfil mar'ah, yang mengharuskan seorang wanita untuk menyingkap wajahnya indal ihram, di saat ihram, illa nahi anin niqab, hanya saja larangan itu untuk memakai niqab, cadar saja. Jadi bukan berarti larangan ini bahwa wanita itu harus membuka cadarnya di depan orang di saat ihram. Tidak. Yang dilarang itu pakai cadar, tidak boleh. Tapi pakai penutup yang lain, pakai penutup yang lain. Waqad thabata 'ala anna an Asma annaha kanat tughatti wajhaha wa hiya muhramah. Dan telah thabit dari Asma bahwa beliau radhiyallahu anha menutup wajahnya tapi dengan selain cadar, dan beliau dalam keadaan sedang ihram. Waqalat Aisyah, dan juga Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bisa antum lihat di halaman 83, waqalat Aisyah, kana ar-rukbanu yamruna bina wa nahnu muhrimat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ar-rukban, orang-orang yang ar-rukban, orang-orang yang mengendarai, yamruna bina, mereka itu melewati kami, berpapasan dengan kami, wa nahnu muhrimat, dan kami sedang ihram bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Fa idza hadu bina, maka apabila mereka berpapasan dengan kami, sadalat ihdana jilbaha, maka setiap dari kami menutupkan wajahnya dengan jilbabnya, dengan jilbab mereka. Fa idza jawazna kashafna, dan jika mereka telah lewat jauh dari kami, maka kita kembali membuka lagi wajah kami. Maka ini semua menunjukkan bahwa wajah itu tetap harus ditutup walaupun di saat ihram, tetapi dengan tidak menggunakan cadar. Kapan ditutupnya? Ketika ada orang yang bukan muhrim yang dikhawatirkan bisa melihat dia. Karena itu semua adalah fitnah. Naam. Qala fa'lami, maka ketahuilah ayyatuhal muslimah al-muhrimah, bagi wanita yang muhrimah, annaki mamnu'ah min taghtiyatil wajh, bahwa engkau itu dilarang dari menutup wajah, wal kaffain bima khuyyita laha, dan kedua telapak tangan dengan sesuatu yang dibuat untuknya, yaitu kan niqab wal quffazain, seperti cadar dan kaos tangan. Wa annahu yajibu 'alaika sitru wajhik, dan wajib atasmu untuk menutup wajahmu, wa kaffaik, dan kedua telapak tanganmu, 'anir rijal, terhadap laki-laki, ghairil mahrim, selain mahrammu, bi khimarik, baik itu menutupnya dengan kerudungmu, wa thawbik, atau pakaianmu, wa nahwihima, atau dengan yang lainnya. Wa annahu la asla li wad'i syai'in, dan juga kata beliau, tidak ada asalnya meletakkan sesuatu yang dapat menghalangi menempelnya penutup wajah pada wajah. Ini liwat syai'in yurfa'ul ghita an mulamasatil wajah. Yani menghalangi, tidak ada, asalnya tidak ada dalil yang meletakkan atas peletakan sesuatu yang menghalangi sesuatu yang menutup wajah itu menempel dari wajahnya. Itu tidak ada dalil. La biwadi audin, baik itu dengan, tidak pula dengan melakukan, dengan mencegah supaya kain itu tidak menempel pada wajah dengan menggunakan kayu atau imamah atau yang lainnya. Nah, ini terkait cadar bagi seorang yang berihram. Tidak boleh seorang yang berihram menggunakan cadar. Kemudian terakhir adalah perlu anak ingatkan kembali terhadap ummahat agar berhati-hati dan tidak bermudah-mudahan dalam menyingkap al-aurah. Tidak sepantasnya seorang wanita mukminah bermudah-mudahan dalam menyingkap aurat, dan di antara aurat yaitu al-yadain, kedua telapak tangan, ini aurat. Demikian juga wajah, aurat. Al-mar'atu aurat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian ingin bertanya kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu urusan, fas'aluhunna, maka tanyakanlah kepada mereka mi wara'i hijab, melalui tirai balik hijab. Tanyakan melalui balik hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Allah mengatakan hal itu lebih suci untuk diri kalian dan untuk liqulubikum wa qulubihin, untuk hati kalian, lebih suci untuk hati kalian dan hati mereka. Lihat di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan para sahabat yang ada keperluan dengan istri-istri Rasul supaya bertanyanya itu di balik hijab, menunjukkan bahwa tidak boleh menyingkap bagian dari tubuh mar'ah sehingga itu menimbulkan fitnah. Dan juga dalam hadis yang lain Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, al-mar'atu 'aurah fa idza kharajat istathrafaha asy-syaitan. Wanita itu aurat. Jika dia keluar, maka syaitan itu mengiringinya. Supaya apa? Diiringi wanita supaya menimbulkan fitnah. Supaya orang lain terkena fitnah wanita ini. Walaupun dia sudah mengenakan hijabnya. Bukan berarti dari sini terdapat pengurangan terhadap hak wanita. Tanakkus, meremehkan kehormatan dan hak wanita. Tidak. Maksudnya hadis ini, Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat, itu adalah hasungan, himbauan agar mereka itu menjaga harga diri mereka, menjaga kehormatan mereka dari syaitan. Syaitan, baik syaitan itu syaitan jin maupun syaitan manusia, orang-orang jahat, itu adalah syaitan yang mereka ingin mempermainkan kehormatan wanita, ingin menjatuhkan dan merenggut kehormatan an-nisa. Sehingga agama Islam mencegah dan menjaga kehormatan wanita. Sehingga Rasul memerintahkan seorang wanita untuk menutup tubuhnya, tutup auratnya. Al-mar'atu aurah. Fa idza kharajat, jika dia keluar, syaitan itu mengiringinya. Diiringi sehingga semua orang memandangnya. Tampak indah, tampak cantik. Akhirnya syaitan-syaitan ini terus menyeret dia, menyeret orang lain untuk bisa terjatuh dalam fitnah. Akhirnya terjadilah perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan kehormatan wanita itu sendiri. Maka tangan, telapak tangan, rambut, wajah, itu adalah fitnah, itu aurah. Aurah bagi seorang wanita. Menyebabkan fitnah. Wajib untuk ditutup. Wajib untuk ditutup. Allah mengatakan, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim. Itu lebih suci untuk diri kalian dan hati mereka, untuk hati kalian dan hati mereka. Maka ayat ini maknanya adalah seluruh yang menyebabkan fitnah itu maka harus ditutup. Semua yang menyebabkan fitnah itu harus ditutup. Terlepas dari khilaf apakah wajah itu aurat atau bukan, terdapat khilaf, namun pendapat yang sahih, nah, adalah aurat. Kenapa? Karena wajah itu intinya. Wajah itu sumber dari fitnah. Wajah itu sumber dari fitnah. Wanita yang cantik, bagaimana seorang terfitnah dengan wanita? Wajahnya yang cantik akhirnya terjatuh dalam fitnah. Sehingga menutup wajah ini lebih utama, bahkan lebih ditekankan. Sehingga janganlah bermudah-mudahan dengan perkara yang seperti ini. Jangan kita meremehkan. Kita tahu ilmu yang seperti ini. Tahu ilmunya, sudah faham ilmunya. Tetapi masih dari kebanyakan kita bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan di saat keluar di depan rumahnya walaupun sebentar. Di saat menjemur misalnya. Di saat keluar di daerah dekat rumahnya misalnya, dia masih bermudah-mudahan tidak mengenakan kaos kaki, kaos tangan, dan tersingkap. Maka ini tidak pantas, terlebih orang yang sudah memiliki ilmu atas ini. Apalagi dia membuka wajahnya di saat ada orang yang bukan mahram bagi dia. Ini terlebih, tidak boleh. Bahkan ini adalah perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku suatu fitnah yang lebih besar untuk laki-laki daripada an-nisa, perempuan. Besar fitnah perempuan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat yang lain juga dalam rangka menjaga dari fitnah ini, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakanlah terhadap orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum. Kemudian Allah mengatakan berikutnya, wa kullil mu'minat, katakan pula kepada wanita-wanita mukminah yang beriman untuk yaghdudna min absarihin, menundukkan pandangan-pandangan mereka. Nah, dalam memandang Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita kepada perkara-perkara yang haram. Sama laki-laki diperintah untuk menundukkan pandangan, wanita juga demikian. Bukan sebaliknya, hanya laki-laki saja yang menundukkan pandangan. Tetapi wanita juga Allah perintahkan sama-sama harus menundukkan pandangannya. Maka melihat kepada orang yang bukan muhrim, jika itu disengaja dan jika itu dengan tujuan untuk menikmati pandangan tersebut, maka ini hukumnya haram dan berdosa. Dan berdosa di atas penglihatannya itu. Akan tapi jika itu penglihatan yang tidak disengaja atau satu kali lihat dan tidak terus-menerus di atas penglihatannya, maka ini dimaafkan. Demikian juga jika ada keperluan dia harus melihat wajah wanita atau wajah laki-laki bagi seorang wanita karena ada keperluan yang mendesak, maka ini dimaafkan. Demikian juga di saat ada darurat, maka ini dimaafkan. Ada kebutuhan, tetapi asalnya tidak boleh. Dalam rangka apa? Menjaga dari fitnah. Allah perintahkan kullil mu'minin wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin, menundukkan pandangan mereka terhadap orang-orang yang bukan mahram baginya. Terlebih at-tabarruj, bersolek, menampakkan perhiasannya, menampakkan kecantikannya terhadap orang yang bukan mahram, ini lebih besar dan fitnahnya lebih besar. Dan semua ini tentunya mengundang kepada perbuatan keji. Di saat seorang wanita mengumbar auratnya, bersolek, menampakkan keindahan tubuhnya, itu semua sebab terjadinya perbuatan-perbuatan al-fahishah, kekejian. Bukan salah siapa-siapa, salah dia, salah perempuan ini. Kenapa dia tidak menutup auratnya? Kenapa dia sengaja membiarkan auratnya terbuka? Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, bukan salah laki-lakinya. Biasa syaitan demikian. Karena wanita itu sendiri yang salah. Inilah agama Islam, agama yang mulia, menjaga, betul-betul dijaga kehormatan seorang wanita. Dahulu sebelum Islam ada, seorang wanita betul-betul menjadi budak sebagai pemuas nafsu. Akan tapi Islam menjunjung tinggi sampai-sampai mewajibkan hijab. Tidak boleh mengenakan pakaian yang membentuk lika-liku tubuh. Haram, tidak boleh. Teringat kita sebuah hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, suatu ketika Rasulullah SAW istayqadha an-nabi fil lail. Nabi bangun di tengah malam. Rasulullah SAW bangun di tengah malam. Tiba-tiba beliau spontan langsung mengatakan, La ilaha illallah ma unzilat hadhihi al-lailah minal fitan. La ilaha illallah. Apa yang telah diturunkan pada malam ini dari fitnah yang besar. Ma unzila minal khazain. Apa yang telah diturunkan dari perbendaharaan. Man yuqidu sahibal hujurat. Siapa dari kalian yang membangunkan istri-istrinya di kamarnya, yakni untuk salatul lail? Siapa dari kalian yang bisa membangunkan keluarganya untuk salat malam? Kam min kasiyatin fid dunya ariyatin yaumal qiyamah. Berapa banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tetapi dia ariyah, telanjang di hari kiamat. Ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kasiyat fid dunya, berpakaian di dunia, ia berpakaian, tetapi dia di hari kiamat telanjang. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud berpakaian di sini, berpakaian di dunia itu dia berpakaian tetapi dia masih menyingkap auratnya. Berpakaian di dunia tetapi dia sengaja memakai pakaian dengan bentuk yang membuat lekukan tubuhnya. Berpakaian dengan pakaian yang mengundang fitnah. Apa balasannya? Nanti dia di hari kiamat, ariyah yaumal kiamah. Dia telanjang di hari kiamat. Telanjang maksudnya yaitu Allah bongkar aib dia. Allah tampakkan aurat-aurat yang dia tidak suka ditampakkan, itu ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan manusia yang banyak. Kenapa? Itu yang dia inginkan. Di dunia dia ingin uryan, telanjang, ingin dia melihatkan kepada orang lain kebagusan dan keindahan yang ada pada dirinya. Ingin dia tampakkan di dunia, maka Allah tampakkan nanti aurat-aurat dia itu di hari kiamat. Rubba kasiyatin fid dunya, berapa banyak orang yang berpakaian di dunia ini tetapi ariyah, dia di hari kiamat itu telanjang. Yaumal kiamah, ariyatin yaumal kiamah. Itu yang dia inginkan di dunia, dia senang untuk terlihat indah. Dia berbangga dengan kecantikan yang ada pada dirinya. Dia singkap aurat dia. Maka ikobnya, hukumannya di hari kiamat nanti, Allah beberkan aib dia. Allah beberkan aib dia. Bayangkan, jika aib kita dibeberkan di hari kiamat, apa yang akan terjadi lagi? Siapa yang akan menutupinya jika Allah sudah bongkar aib dia di hari kiamat? Siapa yang menutupinya? Malu. Bukan malu satu kepada satu orang, dua orang, tidak. Malu kepada semuanya. Dahulu yang orang-orang menganggap dia orang yang baik, ternyata Allah bongkar aibnya di hari kiamat. Na'udzubillah. Maka ini perlu diperhatikan. Janganlah kita bermudah-mudahan dalam menyingkap kedua telapak tangan, wajah, atau aurat-aurat yang ada pada diri kita. Jika itu ada orang yang bukan muhrim. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh sebagian wanita dari Bani Tamim yang menggunakan pakaian yang tipis. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, In kuntunna mu'minat, falaysa hadza bilibasil mu'minat. Jika kalian adalah orang yang beriman, maka ini bukanlah pakaian orang yang beriman. Wa in kuntunna ghaira dhalik, tetapi jika kalian bukan orang-orang mukmin, maka fatamatta'na bihin, maka bersenang-senanglah dengan pakaian kalian ini. Maka hendaknya seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah dan terus bertakwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenakanlah pakaian yang menutup, kenakanlah pakaian yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita di hari kiamat tidak menjadi orang yang telanjang nanti di hari kiamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dan memberikan al-afaf kepada kita. Ila huna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.